إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سيرمتي masih kita membaca surat perjanjian yang dibikin antara Rasulullah SAW dan kaum mukminin, kaum muslimin dengan Yahud di Madinah. Dan sampai kita pada ucapan dalam surat tersebut, innal mu'min wa innal mu'minin yubi ba'duhum ala ba'd bimana ladima'ahum fi sabilillah, bahwa orang-orang beriman harus saling dukung-mendukung, bela-membela dalam apa yang berkaitan dengan darah mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal mu'minin al-muttaqin ala ahsani huda wa aqwamihi, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka di atas sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan dan yang paling lurusnya. Wa innahu la yujiru musyrikun malan li quraisyin wala nafsan, dan bahwasanya seorang musyrik tidak melindungi harta untuk Quraisy ataupun nyawa. Yani tidak boleh meminta jiwar perlindungan kepada orang-orang musyrik. Wala yahulu dunahu ala mu'minin. Wala yahulu dunahu ala mu'min, dan tidak boleh mengambil atau memberikan kepadanya untuk melawan seorang mukmin. Wa innahu man igtaba man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun bihi, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, i'tabata ay qatalahu min ghairi ma syai'in yujibu qatluhu, yani membunuh dengan tanpa sebab yang pantas untuk membunuhnya, tidak dengan alasan yang syar'i, itu mana i'tabata. Dan bahwasanya seorang mukmin kalau dia membunuh mukmin yang lain dalam keadaan tidak dengan alasan yang syar'i, qatlan an bayyinatin, dengan jelas terang terbukti, fa innahu qawadun bihi, maka dia harus mendapatkan qisas. Ini yang kita katakan kemarin, bahwasanya apa yang sudah lewat dari masa-masa lalu, hutang darah antara suku dengan suku, hutang darah antara mereka, sudah tidak perlu dibahas lagi, harus ditebus dengan diam. Enggak perlu diungkit kenapa sebabnya, pokoknya diam. karena itu sudah lewat. Tetapi yang akan datang, siapa yang berani membunuh dengan tanpa alasan, maka dikisos. Illa an yarda waliyul maqtul, kecuali kalau keluarga yang terbunuh merelakannya. Berarti yang namanya hak al-qawad atau hak al-qisas itu milik ahlul maqtul. Faqad ja'ala Allah liwalihi sultana, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Man qutila madluman faqad ja'ala Allah liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka Allah menjadikan kepada walinya sultan, hak. Fala yusrif fil qatl, maka jangan melampaui batas dalam membunuh, ini dalam mengkisos. Khana bin na'azakumullah. Berarti hak al-qisas itu ada pada keluarga yang terbunuh atau keluarga orang yang terbunuh. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam surat ini, illa an yarda waliyul maqtul, kecuali kalau direlakan, diridhoi oleh keluarga yang terbunuh, sudahlah enggak apa-apa, saya minta diat saja, maka diat. Atau dimaafkan kedua-duanya, enggak usah dikisas, enggak usah berdiat. Kalau keluarganya rela demikian, enggak apa-apa, itu hak mereka. Kemudian kata Nabi SAW dalam perjanjian ini, wa innal mu'minina alaihi kaffah, dan orang-orang yang beriman semuanya, seluruhnya, alaihi, alaihi ini ala al-qatil, mereka semuanya orang-orang yang beriman, kafatan secara umum, harus menyalahkan yang membunuh. Tidak boleh ada satu orang pun yang membela pembunuhnya. Paham ini maksud? Kalau ada seorang beriman membunuh orang beriman yang lain, maka yang terbunuh berhak untuk menuntut kisas, atau berhak pula kalau memang memaafkan kisas, berhak untuk meminta diat, dan berhak pula untuk memaafkan keduanya. Tetapi pembunuh ini tidak boleh dibela oleh seluruh orang yang beriman, walaupun satu suku, walaupun satu keluarga, walaupun satu famili, kakak beradik, kalau dia pembunuh tidak boleh bela. Ini mana kalimat innal mu'minina alaihi kaffah, bahwa orang-orang beriman menghadapi dia, si pembunuh tadi, kafatan seluruhnya. Wa la yahillu lahum illa qiyam alaihi, tidak halal bagi seluruh orang beriman kecuali menegakkan qisas atasnya. Wa innahu la yahillu lil mu'minin aqarra bima fi hadhihi as-sahifa wa amana billahi wal yawmil akhir an yansura muhditan, dan bahwasanya tidak halal bagi seorang yang beriman yang menetapkan, mengakui apa yang ada dalam lembaran tulisan ini, lembaran perjanjian ini, wa amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh bagi mereka, tidak halal bagi mereka, an yansura muhditan, tidak halal untuk menolong seorang yang muhdits. Muhdits ada yang mengada-adakan kebid'ahan atau mengada-adakan sesuatu yang muhdatsat, ajaran-ajaran sesat, atau orang yang berbuat dosa. Kalimat muhditan memiliki dua makna. Muhdits dalam artian mengada-adakan hadas, atau muhdits dalam artian mengada-adakan satu perbuatan dosa. Karena kalimat muhdits bisa bermakna mudnib, berbuat dosa, bisa pula bermakna muhdits dari kata ihdats, yang hadas, kebid'ahan. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih muttafaqun alaih, la'anallah, Allah melaknat man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi seorang yang berbuat bid'ah atau berbuat sesat. Wala yu'wihi, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk menolong seorang yang berbuat dosa, atau yu'wihi, atau memberikan tempat perlindungan. Wa innahu man nasarahu aw awahu fa inna alaihi la'natullah, maka siapa, innahu maha sesungguhnya, siapa yang menolong orang demikian, orang yang sesat atau orang yang mengada-adakan kebid'ahan atau orang yang mengada-adakan berbagai macam penyimpangan, siapa yang membelanya, aw awahu, atau memberikan tempat untuknya, fa inna alaihi la'natullah, maka atasnya la'nat dari Allah, wa ghadabahu, dan kemurkaan dari Allah, yaumul qiyamah. Ini hukuman yang berat bagi mereka yang melindungi seorang muhdits. Wala yu'khadh minhu sarfun wala 'adlun, dan tidak bisa diterima dari mereka tebusan ataupun diyat. Wa innakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla. Dan sesungguhnya kalian seluruhnya, apapun yang kalian perselisihkan padanya dari sesuatu, fa inna maraddahu ila Allah, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Allah azza wa jalla. Wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini anggaran dasar negara Madinah, bahwasanya hukumnya kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin, dan orang-orang Yahudi harus sama-sama mengeluarkan infak modal harta mereka bersama orang yang beriman kalau dalam keadaan berperang. Ini kalau dalam keadaan berperang tentunya butuh, butuh dana. Dari mana? Tidak dari pihak muslimin saja, Yahudi harus ikut urun memberikan dana untuk peperangan ketika perang. Wa inna Yahudu bani Auf ummatun ma'al mu'minin, dan sebenarnya Yahudi bani Auf adalah satu umat bersama orang yang beriman. Lihat, satu umat tapi maknanya bukan seperti yang satu umat antara orang beriman. Di awal disebutkan bahwa semua suku-suku yang beriman adalah satu umat. Dari semua suku-suku kabilah-kabilah Aus dan Khazraj, dan semua orang yang beriman adalah satu umat. Dalam artian satu umat, mereka bersatu padu dan mereka berukhuwah bersaudara alal iman. Tetapi di sini Yahudi dengan orang beriman satu umat, maknanya di negeri itu seakan-akan mereka satu masyarakat. Kalau diserang dari luar harus sama-sama melindungi negerinya. Karena firman Allah itu yang dimaksud satu umat. Tetapi agama masing-masing. Qalat lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Untuk Yahudi agama mereka sendiri, dan untuk kaum muslimin agama mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di sini bentuk toleransi yang sunnah adalah membiarkan mereka dalam agama mereka selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Selama mereka tidak mengganggu ibadah kaum muslimin. Mawalihim anfusuhum. Maula-maula mereka artinya orang-orang yang bukan mereka tapi bergabung dengan mereka, itu namanya mawali. Sama dengan mereka anfusuhum. Yani hukumnya sama dengan mereka seperti yang sudah disebutkan, haknya dan kewajibannya sama. Illa man zalama aw athima fa innahu la yutighu illa nafsahu wa ahla baitihi. Kecuali orang yang berbuat zalim atau berbuat dosa, maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri. Kalimat yutigh disebutkan maknanya adalah halaka, membinasakan. Siapa yang berbuat zalim, berbuat dosa, maka dia membinasakan dirinya sendiri. La yutigh illa nafsahu, yani la yuhlik illa nafsahu, tidak membinasakan, tidak merusak, tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Yani kalau ada satu yang salah dari mereka, maka satu orang itu dihukum. Ini menentang orang-orang yang berpemikiran kalau ada yang satu dari mereka, ya, dari Yahudi berbuat salah, berbuat zalim, maka semua Yahudi kita bantai, disalahkan oleh Nabi. Tidak. Siapa yang berbuat zalim dari mereka, orang itu saja yang dihukum, bukan semuanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kecuali kalau mereka semuanya sepakat untuk berbuat zalim, maka semuanya mereka yang dihukum, sebagaimana kejadian Bani Quraizah, karena mereka bersepakat untuk berkhianat. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka ini menentang gaya-gaya sweeping. Tahu gaya-gaya sweeping? Kalau ada seorang kafir berbuat zalim, kemudian kita sweeping orang-orang Yahudi yang ada di negara kita, diperiksa satu rumah ada orang itu atau ada dari bangsa mereka, bunuh. Ada Yahudi di sana, bunuh. Ada Yahudi di sini, bunuh. Yang tidak ikut campur, tidak tahu menahu, ikut dibunuh. Ini cara-cara mereka, cara para hizbiyun, cara-caranya orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Kalau sudah ada perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu, Maka siapa yang berbuat zalim, la yutiru illa nafsah, tidak merugikan atau tidak membinasakan kecuali diri sendiri atau ahli baitihi, atau keluarganya sendiri. Kenapa keluarganya ikut-ikutan? Karena nanti akan merasakan kerugiannya adalah keluarganya. Kalau orang itu dibunuh, maka keluarganya jadi janda dan anak-anak yatim. Rugi atau tidak rugi? Rugi. Maka seorang yang berbuat zalim merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya. Wa innal yahudi bani Najjar mal yahudi bani Auf. Dan untuk Yahudi bani Najjar, hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sama dengan Yahudi bani Auf. Wa innal yahudi bani Harits misla mal yahudi bani Auf. Demikian pula Yahudi bani Harits sama seperti Yahudi bani Auf. Wa innal yahudi bani Sa'idah misla mal yahudi bani Auf. Demikian pula Yahudi bani Sa'idah juga sama hukumnya, hak dan kewajibannya dengan Yahudi bani Auf. Wa innal yahudi bani Jusham, demikian pula Yahudi bani Jusham sama hukumnya seperti Yahudi bani Auf. Demikian pula Yahudi bani Aus sama hukumnya dengan Yahudi bani Auf. Demikian pula Yahudi bani Sa'labah sama hukumnya dengan Yahudi bani Auf. Demikian pula Yahudi dari seluruh suku-suku yang ada sama hukumnya dengan Yahudi bani Auf. Ya. Lihat tertibnya tulisan tersebut. Satu dibicarakan, kemudian yang lain tinggal diikutkan. Sebagaimana yang kemarin, kabilah-kabilah dari kaum muslimin disebut satu dulu, pokoknya yang paling besarnya. Setelah itu suku-suku yang lain sama seperti suku yang sudah disebut pertama. Demikian pula Yahudi, disebutkan satu contoh Bani Auf. Setelah itu maka Yahudi yang lain semua sama seperti Yahudi Bani Auf. Illa man zalama wa athima, mereka mendapatkan hak yang sama. Kecuali man zalama wa athima, kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa. Fa innahu la yutighu illa nafsahu wa ahla baitihi, maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan juga keluarganya dan ahli baitnya. Wa inna jafnat batn min sa'labah ka anfusihim, demikian pula pecahan-pecahan dari suku Bani Sa'labah sama seperti suku Bani Sa'labah. Wa anna li Bani Syutaibah, dan juga Bani Syutaibah sama seperti Yahudi Bani Auf. Wa anna al-birra dunal ithm, dan bahwasanya al-birra dunal ithm, al-birra adalah kebaikan, ithm adalah dosa. Qul inna a'udzubikumullah, kalimat ini masyaallah adalah kalimat yang mendasar dan memiliki makna yang sangat luas. Al-birra dunal ithm, orang yang baik bukan orang yang jelek. Artinya apa? Yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang baik, memiliki hak-haknya demikian. Kalau yang ithm, yang berbuat dosa, itu lain. Berbeda dengan orang-orang yang bir. Maka garis dasarnya adalah al-bir dunal ithm, kebaikan tidak sama dengan kejelekan. Maka orang yang baik tidak sama dengan orang yang jelek. Demikian pula hukum-hukumnya, demikian pula hak-haknya. Wa inna mawali Sa'labah ka anfusihim, demikian pula mawali Sa'labah ka anfusihim. Mawali sudah kita katakan tadi, yang bukan suku Sa'labah tetapi dia ikut dengan suku Sa'labah, biasanya bekas-bekas budak yang mereka dulunya dibeli budak dan kemudian dimerdekakan. Sehingga kalau dilihat sukunya, dia bukan suku Bani Sa'labah, tetapi dia hidup tengah-tengah Bani Sa'labah. Karena memang bekas budak mereka dan dibebaskan oleh mereka, maka hukumnya seperti mereka. Mafhum? Jadi tidak bisa kemudian mereka bermain licik-licikan. Yahudi dengan liciknya menyatakan kita enggak ganggu, kita tidak membunuh, tapi nyuruh maulanya. Kamu saja, kamu kan enggak terikat perjanjian, kamu kan bukan Yahudi. Maka sebelum mereka licik seperti itu, Nabi sudah menyatakan dalam keputusan perjanjiannya bahwa maula-maula mereka, bekas-bekas budak mereka bergabung dengan mereka. Semua orang-orang yang bergabung dengan mereka walaupun bukan dari suku mereka, hukumnya sama dengan mereka. Masya Allah, tidak ada celah sama sekali untuk bisa mereka bermain licik-licikan. Wa inna bitanata yahudi ka anfusihim, demikian pula bitanata yahudi, teman-teman akrab. Bitanah itu sesungguhnya teman akrab, tetapi lebih kepada khasatuhu wa ahli sirrihi, orang yang merupakan orang istimewa mereka, yang akrab dengan mereka, yang pemilik rahasia mereka. Biasanya orang itu tidak akan membuka rahasianya kecuali kepada teman yang paling akrab. Iya kan? Nah, teman yang paling akrab itu disebut bitanah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalian jangan mengambil bitanatan min dunikum la yakhlunakum khabala, kata Allah. Jangan kalian mengambil bitanah teman akrab kalian dari orang-orang selain kalian muslim. Hati-hati. Yang yakhluna, yang selalu dalam keadaan memendam dendam pada kalian. Jangan kita memberikan cinta kasih kepada mereka atau menjadikan mereka teman akrab. Nah, dikatakan di sini inna bitanata yahud ka anfusihim, bahwa orang-orang istimewa mereka yang akrab dengan mereka sama hukumnya dengan mereka. Wa innahu la yakhruj minhum ahadun illa bi idzni Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang keluar dari mereka kecuali seizin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyatakun ibn a'azakumullah. Di sini berarti Yahudi adalah zimmiyun, kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sebab pemimpinnya, pengaturnya Rasulullah SAW. Dan kalau ada masalah, izinnya kepada Rasulullah SAW. Kalau ada pertikaian, penyelesaiannya kepada Rasulullah SAW. Berarti siapa pimpinan di sana? Rasulullah SAW. La yakhruj minhum ahadun illa bi'idni Rasul. Tidak boleh keluar salah seorang mereka kecuali dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti penguasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muslimin. Wa innahu la yanhajizu ala tharin jarhun. Wa innahu man fataka fa bi nafsihi fatak. Wa ahli baitihi illa man zalam. Illa man zulim. Wa innahu la yanhajizu ala tharin jarh, bahwasanya tidak terhalang atas seorang yang berbuat jahat jar satu luka pun tidak terhalang untuk dibalas. Tidak terhalang bagi orang yang melakukan satu perbuatan jahat melukai orang lain, maka tidak terhalang untuk dibalas jarhun. Al ainu bil aini wal anfu bil anf wal udhun bil udhun wal juruhu qisas. Juruh, setiap luka ada kisosnya. Siapa yang berbuat jahat melukai orang lain, maka dikisos dengan perbuatan yang sama atau dengan luka yang sama. Wa innahu man fataka bi nafsihi fatak. Siapa yang dia melakukan fataka, ini membunuh orang atau berbuat menumpahkan darah orang lain, maka dia pun harus ditumpahkan darahnya. Wa ahli baitihi, dan juga termasuk yang dirugikan adalah keluarganya. Sebagaimana tadi, keluarganya dirugikan dari sisi kalau bapaknya membunuh, maka mereka jadi janda karena dikisos bapaknya. Maka itu sudah otomatis salah sendiri begitu. Illa man zulim, kecuali yang dizolimi kemudian bela diri. Ini lain hukumnya. Wa inna Allah ala abarri hadza. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas yang terbaik dalam apa yang sudah disepakatan ini. Dalam apa yang sudah disepakati ini. Yani ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ala abarri hadza, Allah membela orang-orang yang baik. Wa inna 'alal yahudi nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Demikian pula atas orang-orang Yahudi untuk mengeluarkan nafkahnya, sebagaimana muslimin juga harus mengeluarkan nafkahnya bersama-sama urunan ketika terjadi serangan atau peperangan. Wa inna bainahum an-nasr 'ala man haraba ahla hadhihi as-sahifah. Maka atas mereka harus sama-sama membela atas siapa-siapa yang menyerang penduduk di pemegang-pemegang tulisan ini. Tempat terjemahannya. Ala man haraba ahli hadhihi as-sahifah. Yani Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan muslimin harus bersama-sama membela kalau ada serangan dari luar untuk menyerang ahlu hadhihi sahifah. Siapa ahlu hadhihi sahifah? Golongan pemegang surat perjanjian ini. Ya, kaum muslimin di Madinah dan kaum Yahudi di Madinah. Mereka semuanya harus bersama-sama membela dengan tenaga mereka dan juga dengan harta mereka. Wa inna bainahumun nushu an-nas wan-nasihah wal birra dunal itham. Dan di antara mereka harus ada saling menasehati, saling memberikan yang terbaik dan kebaikan, tidak dengan dosa. Wa innahu lam ya'sam imru'un bihanifihi. Dan bahwasanya seseorang tidak boleh berbuat dosa kepada halifnya, kepada suku-suku yang bergabung dengannya. Wa innan nasra lil mazlum. Dan bahwasanya pembelaan, pertolongan adalah kepada yang terzalimi, kepada yang dilakukan atau diperbuat secara zalim. Ini pembelaan, pertolongan harus kepada orang yang mazlum. Orang yang zalim tidak boleh dibela, tidak boleh ditolong. Bahkan kaum muslimin seluruhnya harus sepakat kafatan alaihi. Alaman? Ala zalim. Terhadap orang yang berbuat zalim harus menyalahkan. Dan terhadap orang yang mazlum harus dibela. Wa innal yahudi yunfiquna ma'al mu'minin madamu muharibin. Dan Yahudi memberikan infaknya bersama orang-orang yang beriman selama mereka dalam peperangan. Wa inna Yathrib haramun jawfuha. Dan sesungguhnya Yathrib, Yathrib adalah nama lain dari Madinah. Jangan lupa. Madinah nama lainnya adalah Yathrib. Wa inna Yathrib haramun jawfuha li ahli hadhihi shahifah. Bahwa Madinah ini semuanya adalah tempat yang suci, harus dijaga. Jawfuha, dalamnya, isinya, semuanya harus dijaga untuk penduduk pemegang surat perjanjian ini. Wa innal jar kan nafs ghairu mudar wala athim. Dan sesungguhnya tetangga sama dengan dirinya, dengan tidak merugikan dan tidak berdosa. Wa innahu la tujaru hurmatun illa bi idni ahliha. Dan bahwasanya tidak boleh dilanggar satu kesucian, satu perkara yang dijaga, illa bi'idni ahliha. Yang dikatakan hurmah, itu adalah sesuatu yang dijaga. Seperti rumah, ada pintunya. Maka dari pintu sampai ke dalam, itu namanya hurmah. Maka harus dijaga. Tidak boleh melanggar hurmah tadi kecuali dengan izinnya. Kalau belum ada izin dari tuan rumah, tafadhal, silakan masuk. Maka jangan kamu masuk tanpa izin pemiliknya. Demikian pula tanah, kebunnya yang dipagar, ada pintunya, juga sama. Itu hurmah, milik pemiliknya. Tidak boleh dilanggar kecuali seizin pemiliknya. La tujar hurmatun illa bi'idni ahliha. Sehingga masing-masing memiliki hurmah sendiri-sendiri. Kecuali satu perkara yang disebut hurmah juga, tapi hukumnya berbeda, yaitu para wanita. Itu dijuluki hurmah juga. Istri kita, anak-anak perempuan kita, itu juga hurmah. Tidak boleh, tidak halal, kecuali dengan izin pemiliknya. Bagaimana izinnya? Kalau anak, tentunya dengan melamar, menikah. Nah, maka itu semua hurmatun. Cuma ada cara-cara tersendiri izinnya. Illa biizni ahliha, kecuali dengan izin ahlinya, keluarganya. Wa innahu ma kana baina ahli hadhihi shahifah min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maradahu ila Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya antara ahli hadhihi shahifah, antara orang-orang yang memegang surat perjanjian ini, kalau terjadi hadatsin, terjadi satu kejadian, aw istijarin atau ikhtilaf, istijar adalah ikhtilaf, ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, fi ma syajara bainakum, pada apa yang kalian perselisihkan. Ya. Kalau terjadi kejadian atau perselisihan di antara semua para pemegang-pemegang perjanjian ini, yang yukhafu fasaduhu, yang dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla, maka kembalinya kepada Allah azza wa jalla. Wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi as-sahifa wa abarrihi, dan Allah Subhanahu wa taala di atas yang paling takwa dari sahifah ini, dari catatan ini, wa abri, dan yang paling baiknya. Nanti akan diterangkan di akhirnya oleh Ibn Ishaq sendiri, oleh Ibn Hisham sendiri, insyaAllah. Apa makna innallaha ala atqa ma fi hadhihi sahifah? wa innahu la tujaru Quraisy wala man nasaraha, dan bahwasanya Quraisy tidak boleh dilindungi, wala man nasaraha, demikian pula orang yang membela mereka. Yani waktu itu tentunya khusus di saat itu, bukan untuk seterusnya. Yani mereka musyrikin Quraisy adalah musuh yang paling keras terhadap Rasulullah SAW. Maka tidak boleh membela mereka, tidak boleh pula membela orang yang membela mereka. Wa inna bainahum an-nasr 'ala man dahima yathrib. Tetapi justru di antara kita, di antara para pemegang-pemegang sahifah ini, di antara para pemegang-pemegang surat perjanjian ini, hendaklah mereka bainahum an-nasr, saling menolong sesama mereka terhadap orang yang dahima yathrib, terhadap orang-orang yang menyerang Yathrib, menyerang Madinah. Dahima artinya menyerang dengan mendadak, tiba-tiba begitu. Yani faja'ahum bil harb, tiba-tiba menyerang. Maka semua pemegang surat perjanjian harus saling bela membela, saling bahu membahu untuk melawan orang yang menyerang dari luar. Wa idza du'u ila sulhin yusalihunahu wa yalbisunahu. Dan kalau mereka mengajak untuk berdamai, maka kita berdamai. Yani kalau mereka mengajak untuk berdamai, kita terima. Karena kaum muslimin bukan orang yang senang perang. Bukan orang-orang yang senang sesuatu yang bau darah, bukan. Kalau bisa dengan damai, ada apa dengan perang? Maka perang itu adalah alternatif terakhir. Sudah tidak ada jalan lain, terpaksa kita perang. Maka kalau sudah sampai alternatif terakhir, terpaksa kita perang, maka kaum muslimin bukan para pengecut, bukan para penakut. Siap untuk bertempur dan mereka siap untuk berperang. Tetapi kalau ada jalan damai, kenapa harus berperang? Sehingga Nabi menyatakan, wa idza du'u ila sulhin yusalihunahu. Kalau ada ajakan berdamai, maka kita berdamai. Bainahum yusalihunahu wa yalbisunahu, karena mereka adalah orang-orang yang mau berdamai dan orang yang mau untuk bekerja sama. Wa innahum idza du'u ila mithli dhalika fa innahu lahum 'ala al-mu'minin illa man haraba fid-din. Dan sesungguhnya mereka jika diajak untuk perkara yang seperti itu, fa innahu lahum 'ala al-mu'minin, maka itu untuk mereka atas muslimin. Illa man haraba fid-din, kecuali orang-orang yang memerangi karena agama, maka kita pun memerangi mereka. 'Ala kulli unasin khassathuhum khasatihim min janibihim alladhi qablahum. Maka atas semua manusia harus bergabung untuk menghadapi mereka. Wa inna yahudal aus mawaliyahum wa anfusuhum ala misli ma li ahli hadhihi sahifah. Dan Yahudi dari kalangan Aus dan maulak-maulak mereka yang bergabung bersama mereka, atau budak-budak dan bekas-bekas budak mereka, sama dengan diri-diri mereka, hukumnya seperti orang-orang yang memegang sahifah ini. Ma'al birril hasan, dengan kebaikan. Min ahli hadhihi sahifah, dari golongan yang memegang surat perjanjian ini. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, yuqal ma'al birril hasan, disebutkan kalimat ma'al birril hasan, yakni orang min ahli hadhihi sahifah. Orang yang berpegang dengan sahifah itu dijuluki dengan orang al-birrul hasan. Al-birrul hasan. Kalau ditanya siapa al-birrul hasan? Al-birrul hasan di masa itu adalah ahlu hadhihi sahifah. Yang masih tunduk dengan surat perjanjian tersebut dikatakan al-birrul hasan. Maka kalau dikatakan suku fulan ma'al birrul hasan, bersama siapa? Ma'al birrul hasan, yakni ma'a ahli hadhihi sahifah. Bersama pemegang, orang-orang yang berpegang dengan sahifah ini. Berkata Ibnu Ishaq, kalimat innal birra dunal ismi. Apa maknanya al birra dunal ism? Kebaikan bukan kejelekan. Yani la yaksib kasibun illa ala nafsih. Yani tidaklah berbuat seseorang kecuali dia atas dirinya sendiri. Berbuat baik mendapatkan kebaikan, berbuat jelek mendapatkan kejelekan. Maka orang yang baik berbeda dengan orang yang jelek. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami menjadikan muslimin seperti mujrimin? Tentunya tidak sama. La yastawun. Wa innallaha ala asdaqi ma fi hadhihi as-sahifah wa abarrihi. Dan sesungguhnya Allah di atas asdaq, yang paling jujur, yang paling konsekuen terhadap sahifah ini dan yang paling baiknya. Apa maknanya? Yani innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin wa athim. Yani tidak akan memberikan apa-apa surat ini, surat perjanjian ini, kepada orang zalim dan para pendosa. Surat ini melindungi orang yang baik, orang yang takwa, orang yang konsekuen dan jujur berpegang dengan surat ini akan dilindungi. Tetapi tidak memberikan kebaikan apapun kepada orang yang zalim dan atim. Wa innahu man kharaja amin. Dan siapa yang keluar dalam keadaan aman. Wa man qa'ada amin. Dan siapa yang duduk di Madinah juga aman. Illa man zalama wa atim. Kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa, maka mereka yang tidak aman. Wa innallaha jarun liman barra wattaqa. Dan sungguhnya Allah adalah pembela orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa. Dan Allah adalah pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intah. Selesai surat perjanjiannya, dan yang akan datang insyaallah membicarakan tentang ta'akhi, dipersaudarakannya kaum muslimin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma rabbi hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.